نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak dan ikhwah fillah wa akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas dua poin nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan seluruh nasihat yang ada di buku ini adalah upaya dan terapi untuk meminimalkan terjadinya perpecahan dalam tubuh Ahlus Sunnah. Berkaitan dengan nasihat yang pertama, yaitu memperbaiki diri sendiri itu didahulukan daripada menasihati dan mengurusi serta memperhatikan orang lain. Jelas ini berhubungan dengan fenomena yang hendak dibahas. Karena perpecahan itu semakin runyam dikarenakan sikap sebagian orang yang menunjukkan kalau mereka lebih mendahulukan membahas orang lain dan lupa dengan diri sendiri. Ini adalah faktor semakin parahnya perpecahan. Orang lebih suka dan lebih gemar untuk ngoreksi dan bahas serta nuding orang dan lupa dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu dinasihatkan, maka nasihat yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah perbaikan atas diri kita sendiri terlebih dahulu, baru memikirkan dan memperhatikan orang lain. Kemudian poin yang kedua adalah tentang pentingnya akhlak mulia. Hubungan antara nasihat ini dengan fenomena yang hendak dibahas jelas sangat erat. Karena permasalahan yang ada itu semakin runyam, semakin parah ketika sebagian orang tidak memperhatikan dan kurang perhatian dengan akhlak mulia. Maka buruknya akhlak ini menyebabkan semakin rusaknya keadaan. Maka jika orang itu berhias dengan akhlak yang mulia, santun, lembut dan yang lainnya, maka diharapkan ini akan meminimalisir kondisi dan fenomena negatif yang ada dan dirasakan oleh Ahlus Sunnah. Maka nasihat yang kedua dengan fenomena yang dibahas jelas sangat berhubungan. Hal ini perlu kita perhatikan karena judul besar atau topik besar dari buku ini adalah upaya untuk nasihat-nasihat untuk meminimalisir terjadinya perpecahan. Maka satu hal yang patut kita perhatikan ketika kita membaca buku ini, apa kaitan masing-masing poin dengan topik utama yang menjadi pokok bahasan. Tentu ketika beliau meletakkan nasihat-nasihat ini, masing-masing poinnya ada sambungannya dan ada hubungannya dengan topik besar yang dibahas. Oleh karena itu ketika kita membahas dan mentelaah buku ini, di antara satu hal yang penting kita perhatikan adalah apa keterkaitan, apa munasabah antara poin nasihat ini dengan fenomena yang hendak dibahas dan dikaji. Kita masuk ke poin yang ketiga. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala salisan. Yang ketiga, di antara maksud penting, di antara tujuan mulia yang didorong oleh Islam adalah memberi petunjuk, memberikan hidayah, menyebarkan hidayah kepada makhluk agar mereka berpegang teguh dengan agama ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika mengutusnya mengutus Ali bin Abi Thalib ke Khaybar, bukan dalam rangka berdakwah, namun dalam rangka apa? Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib ke Khaybar ini dalam rangka berperang. Maka Nabi SAW sampaikan kepada Ali yang akan berangkat ke Khaybar dalam rangka perang, la ayyati Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Sungguh seandainya Allah memberikan hidayah dengan sebab dirimu pada satu orang saja, maka itu lebih baik daripada unta merah yang demikian mahal harganya. Apa hubungan perang dengan potongan hadis ini? Ali mau diutus untuk membawa bendera perang ke Khaybar. Akan tetapi Nabi nasihatkan kepada Ali, sungguh seandainya Allah memberikan hidayah kepada dirimu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah yang merupakan unta yang paling mahal. Apa hubungan perang dengan hadis ini, dengan potongan hadis ini? Jawabannya, hubungannya adalah sebelum perang, di antara adab berperang adalah mendakwahkan Islam kepada orang yang hendak diperangi. Dan yang lebih diharapkan adalah mereka menerima dakwah Islam dan jangan memilih perang. Baru ketika mereka tidak mau memilih Islam dan tidak mau memilih jizyah, baru ketika itu pilihan yang terakhir adalah perang. Dan dampak dari perang adalah adanya ghanimah. Dampak dari perang adalah ghanimah, harta. Harta rampasan perang, duit. Ini adalah dampak dari perang. Maka Nabi SAW mengatakan hadis ini kepada Ali bin Abi Thalib dengan tujuan, wahai Ali, hendaklah harapanmu, harapanmu agar mereka menerima dakwah Islam itu lebih besar daripada harapanmu menang perang dan dapat ghanimah. Menang perang dan dapat harta yang banyak. Oleh karena itu Nabi katakan, seandainya kamu dakwah di awal, di awal-awal sebelum peperangan, kamu berdakwah, dakwahmu diterima, dengan itu ada orang dapat hidayah masuk Islam, maka itu lebih baik daripada kamu berperang dapat ghanimah, harta yang banyak. Kenapa? Karena jika engkau menjadi sebab hidayah satu orang, itu lebih baik daripada engkau dapat harta yang banyak. Yang Nabi Nabi wakilkan dengan unta merah. Ini munasabah hubungan antara potongan hadis ini dengan maksud keberangkatan Ali dan maksud Nabi mengutus Ali untuk perang Khaybar. Faham hubungannya? Jadi apa hubungan? Oh, ini mau berangkat perang kok malah dimotivasi betapa besarnya pahala orang yang berdakwah. Apa hubungannya? Oh, ini mau berangkat perang? Ya, hubungannya tadi. Karena di antara ada berperang adalah sebelum perang ada dakwah. Ketika orang kafir itu tidak mau menerima Islam, dakwah Islam, tidak mau menerima pilihan jizyah yang kedua, baru pilihan yang ketiga, perang, dan dalam perang ada ghanimah, harta rampasan perang. Maka janganlah ketika kamu berangkat perang, janganlah yang terpikirkan, wah nanti perang dan dapat ghanimah, sehingga lebih berharap mereka menolak. Nah, sehingga nanti terlintas dalam hati, wah ini hartanya banyak ya, wah ini mudah-mudahan saja mereka enggak mau menerima pilihan pertama yaitu masuk Islam atau pilihan kedua yaitu bayar jizyah. Mudah-mudahan mereka ngambil pilihan yang ketiga. Dengan itu kita akan dapat harta yang banyak. Ya. Maka jangan punya pikiran semacam itu. Karena harta yang banyak itu tidak ada nilainya dibandingkan pahala yang demikian besar yang didapatkan orang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Oleh karena itu Nabi katakan kepada Ali yang mau perang, Nabi ingatkan, sungguh jika Allah menjadikan dirimu sebagai sebab orang lain dapat hidayah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan harta yang banyak dari karena sebab harta rampasan perang. Di sini diatkan oleh Syekhan, yaitu Bukhari dan Muslim. Kalau kita melihat konteks, maka hadis ini berbicara tentang keutamaan orang yang berdakwah, sehingga orang yang didakwai semula kafir menjadi masuk Islam, ya kan? Akan tetapi para ulama memahami hadis ini dengan makna umumnya. Meskipun dakwanya bukan dakwah mendakwai orang kafir kepada Islam, akan tetapi mendakwai seorang muslim agar kembali kepada pangkuan sunnah, atau mendakwai seorang muslim agar meninggalkan maksiat dan berubah menjadi taat, termasuk dalam cakupan hadis ini. Al-ibratu bi'umumi lafzi la bi'khususi sababi. Kesimpulan hadis kita simpulkan dari keumuman redaksi dan bukan dari sebab yang khusus. Kalau melihat sebab, maka hadis ini berkaitan dengan mendakwai orang kafir sehingga masuk Islam. Akan tetapi maknanya umum, semua bentuk ajaan kepada kebaikan, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, itu semisal dan tercakup dalam hadis ini. Fa'alaman manna Allahu 'alaihim bil hidayah ila sunnah. Maka menjadi kewajiban orang yang Allah berikan anugerah pada mereka berupa hidayah kepada sunnah, hendaklah mereka bersemangat dan antusias untuk mendakwai orang-orang yang tersesat dari sunnah. Orang-orang yang mendakwai orang-orang yang tersesat dari sunnah, artinya apa? Ahlil bid'ah. Maka di antara dakwah yang masyru' adalah dakwatu ahlil bid'ah, dakwatu ahlil bid'ai, mendakwai ahlil bid'ah. Karena sebagian orang salah faham dengan dakwah ahli sunnah dan beranggapan bahasanya lisan halnya menunjukkan kalau tidak ada dakwah terhadap ahli bid'ah. Sebagian orang salah faham dengan dakwah ahli sunnah dan lisan halnya, keadaan dan sikapnya menunjukkan dan mengatakan tidak ada dakwah terhadap ahli bid'ah. Adanya tahzir, hajar, adanya syiddah, sikap keras terhadap ahli bid'ah. Sehingga apa? Kalau disimpulkan, apa yang dia katakan dari perbuatannya itu mengatakan apa? Tidak ada dakwah terhadap ahli bid'ah. Tentu kalau keadaannya adalah situasinya, sikonnya adalah dakwah ahli bid'ah, tentu tidak, tidak ada hajar. Pada saat mendakwai ahli bid'ah, tidak mungkin kita pakai kita untuk mendakwai baik-baik dengan ahli bid'ah, tentu kita perlu ketemu, perlu dialog. Lain kalau memang orang itu adalah orang yang ahli bid'ah yang memang sebagaimana nanti akan dibahas, ketika dihajar dia bisa bertobat darinya. Namun secara umum, ketika orang itu mendakwai ahli bid'ah, maka apa? Perlu ada komunikasi, perlu ada hubungan, perlu ada pembicaraan. Maka perkataan beliau di sini satu hal yang sangat penting perlu patut digarisbawahi, bahasanya menjadi kewajiban orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada sunnah untuk bersemangat membimbing dan mendakwahi orang-orang yang tersesat dari sunnah. Siapa mereka? Ahli bid'ah. Maka di antara dakwah yang disyariatkan adalah dakwah tu ahli bid'ah, mendakwai ahli bid'ah. Au qasara fiha ila tahqiqiha, atau tidak sempurna sunnahnya. Kembalinya dia kepada sunnah belum totalitas, belum sempurna, maka kita dakwai ila tahqiqiha, agar sempurna, agar dia menyempurnakan kembalinya dia kepada pangkuan sunnah. Artinya dia telah mengenal sunnah namun dia punya kekurangan, maka orang semacam ini perlu didakwai agar semakin faham dan mengerti sunnah. Maka sebagian orang mewujudkan dakwahnya hanya dalam model yang kedua, yaitu orang yang belum tahu, begitu tahu, belum sempurna pengetahuannya tentang sunnah, didakwai agar semakin sempurna pengetahuannya tentang sunnah. Artinya apa? Dia sudah menerima sunnah, namun dia belum punya pengetahuan yang mendalam tentang dan menjalam dan detail tentang berbagai hal tentang sunnah. Didakwai, diberi pengajian agar semakin mengenal sunnah. Sebagian orang membatasi dakwahnya pada jenis yang kedua. Maka satu hal yang patut diperhatikan, bahasanya dakwah model pertama, sasaran yang pertama ada satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan. Sebagian orang hanya mau mendakwahi orang yang pesertanya adalah orang-orang yang sudah kenal sunnah, sehingga apa? Bentuk dakwahnya adalah bentuk dakwah yang kedua, yaitu orang yang qasara fiha atau qasara fiha, orang yang taksir dalam sunnah, orang yang tidak sempurna pengetahuannya tentang sunnah, didakwai agar semakin tahu lebih mendalam dan lebih detail tentang sunnah. Artinya audiennya adalah orang-orang yang sudah menerima sunnah, namun belum sempurna, perlu diberi pelajaran masalah akidah lebih detail, pelajaran tentang masalah masalah fikih dan yang lainnya. Dan tidak mengenal dakwah kepada orang yang menyimpang dari ahli bidah. Bahkan ketika ada orang yang berupaya untuk mendekati dan untuk mendakwahi orang-orang yang menyimpang, maka sebagian orang menilai ini malah penyimpangan terhadap jalan ahlu sunnah. Seakan-akan dia mengatakan tidak ada dakwah terhadap ahli bidah. Maka sekali lagi dalam perkataan beliau di sini terdapat satu pelajaran yang penting, bahwa di antara amal soleh, di antara amal yang berpahala, dan di antara dakwah yang diperintahkan adalah mendakwai orang yang tersesat dari sunnah, yang sama sekali blank tentang dakwah ahlu sunnah, tidak tahu apapun, awam sama sekali tentang sunnah, didakwai agar mengerti sunnah dan kembali kepada pangkuan sunnah. Kemudian bagaimana cara berdakwah? Wa ayyabdzulu kullal asbab. Tidaklah seorang itu mencurahkan, orang yang tidak berdakwah mencurahkan semua, ya, semua sebab, semua sarana. Tentu dengan catatan mumkinah, sarana yang memungkinkan. Memungkinkan dari mana? Pertama, memungkinkan dari sisi syariat. Artinya dibolehkan oleh syariat. Dibolehkan oleh syariat. Maka tidak boleh berdakwah, mendakwai orang namun dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat. Mendakwai orang ada kembali kepada sunnah, dekat kepada sunnah dengan musik misalnya. Maka ini cara berdakwah dengan musik adalah cara yang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan dari sisi syariat. Yang kedua adalah sebab dan cara-cara yang memungkinkan dari sisi kemampuan orang yang tidak berdakwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. Tidak memungkinkan bagi kita untuk misalnya pengajian jauh, habis capek di jalan, atau karena sebab-sebab yang lainnya, yang itu tidak memungkinkan bagi si dai untuk melakukannya. Ini kebutuhan dakwanya apa? Wah, ini audionya perlu digratisi buku satu-satu. Wah, tidak punya duit. Ya, ini nggak memungkinkan. Nggak perlu memaksakan diri. Nggak perlu memaksakan diri. Maka orang yang hendak berdakwah, mendakwai ahlul bidah, ya, mendakwai orang-orang yang sesat dari sunnah atau taksir tidak sempurna pemahamannya tentang sunnah, hendaklah dia mencurahkan semua sebab yang memungkinkan. Artinya tidak boleh hanya membatasi diri dengan satu cara ketika dia punya beberapa cara. Dia harus mencurahkan apa? Semua sebab. Tidak boleh hanya membatasi diri dengan satu cara ketika mungkin baginya untuk memakai cara-cara yang lain. Namun ingat, ini dibatasi dengan al-mumkinah. Selama cara-cara tersebut, sarana-sarana tersebut adalah sarana-sarana yang memungkinkan dari sisi syariat dan memungkinkan dari sisi kemampuan si dai. Maka dalam mencurahkan semua sebab yang memungkinkan untuk fi hidayatin nas, agar orang mendapatkan hidayah. Karena seorang yang berdakwah itu punya kewajiban untuk mencurahkan semua sebab yang memungkinkan. Maka termasuk sebab yang memungkinkan, sisi yang ketiga adalah dari sisi orang yang didakwai. Kalau orang yang didakwai itu tidak mungkin didekati dengan cara keras, didakwai dengan cara keras, maka tidak boleh mendakwainya dengan cara keras. Tidak mungkin. Tidak mungkin cara keras ini adalah cara yang menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Lain kalau orang yang memang cocoknya agak keras-keras sedikit. Nah, itu tentu lain keadaannya. Maka sebab yang memungkinkan dalam dakwah di sini bisa kita lihat dari sisi hukum syariat. Bisa dilihat dari sisi kemampuan orang yang berdakwah. Dan dia dari sisi peluang yang memungkinkan pada orang yang didakwai. Wa taqribi qulubihim liqabulil haq, dan melakukan berbagai sebab yang memungkinkan untuk mengambil hati mereka. Untuk menyentuh hati mereka, mengambil hati mereka agar menerima kebenaran. Karena orang itu akan menerima kebenaran ketika hatinya menerima. Maka sasaran dari dakwah yang hendak dilakukan oleh seorang dai adalah menarik simpati hati orang yang hendak didakwai, bukan membuat lari hati orang yang didakwai. Karena orang itu akan menerima hak jika hatinya telah tertarik dengan al-haq. Maka sungguh aneh ketika ada orang yang katanya ingin mendakwai orang, namun dengan cara yang menyebabkan hati orang itu lari. Lisannya mengatakan saya ingin mendakwai, saya ingin menasihati. Namun lisan halnya menunjukkan kalau dia ingin agar orang yang didakwa itu lari. Maka ini adalah satu hal yang tentu tidak benar. Orang itu akan berdakwah kalau jika orang itu benar-benar berdakwah dan menginginkan orang lain agar mendapatkan hidayah dan menerima kebenaran, maka dia akan melakukan upaya-upaya menarik hatinya agar tertarik kepada kebenaran, dan bukan malah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hati orang yang didakwai lari dari kebenaran. Dan di antara wadhalika dan hal tersebut, caranya dengan mengajak bicara, berdialog dengan orang-orang yang didakwai bilin, dengan lemah lembut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua ila fir'auna, menuju Fir'aun. Artinya apa? Ke tempatnya Fir'aun. Artinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dan Harun untuk datang ke tempatnya Fir'aun, dan bukan manggil Fir'aun ke tempatnya Musa dan Harun, ya kan? Idhaba ila Fir'auna. Pergilah kalian berdua temui Fir'aun. Dan anehnya ada orang yang punya anggapan ketika seorang dai itu pergi ke tempat ahli bid'ah untuk mendakwainya malah dinilai salah. Kan aneh. Ketika ada dai itu pergi ke tempat ahli bid'ah untuk berdakwah di sana dan dia mendakwakan hak, malah dinilai itu salah. Padahal cara dakwah yang diajarkan oleh Allah apa? Idhaba. Kemana? Ila Fir'aun. Datangi rumah Fir'aun. Datang ke tempatnya Fir'aun. Datang ke tempat orang yang didakwahi. Datang kepada orang yang sesat. Datangi rumah orang yang sesat. Dakwahi mereka. Maka ketika sebagian orang menilai, orang ini orang yang dipertanyakan ke ahlu sunnahnya. Kenapa? Dia pernah ngisi di masjid ini. Dia pernah ngisi di masjid ini. Masjid siapa itu? Oh, ini masjid ini. Maka kesimpulannya sama dengan orang ini adalah begini. Loh, di sana tuh ngapain orang tersebut? Dia didakwai atau mendakwai? Loh, pokoknya kalau ke masjid sana, maka ini jadi orang yang bermasalah. Orang yang salafinya dari Y menjadi I. Katanya kalau salaf itu Y, itu A yang asli. Kalau salafinya I, maka I singkatan dari imitasi. Maka ini satu hal yang aneh. Tapi nyata. Aneh tapi nyata. Dakwah yang diajarkan, yang Allah perintahkan, idhaba ila Fir'auna. Datangi ke rumah orang yang kamu mau dakwai. Ke markas, ke tempat, ke masjid orang yang kamu dakwai. Maka ketika orang seorang dai itu datang ke tempatnya yang dianggap bermasalah, atau ahli bid'ah, atau orang sesat, atau masjidnya, atau tempat yang lain, maka dilihat apa yang dia lakukan. Semata-mata perginya ke sana itu netral. Semata-mata dia ngisi pengajian di masjid tersebut netral. Itu bukan satu hal yang bermasalah. Atau bahkan kita katakan itu satu hal yang diperintahkan. Dan itulah yang Allah ajarkan dalam dakwah. Kemudian Allah perintahkan ya. Kemudian selanjutnya ayat Allah katakan innahu tagha. Sebenarnya dia adalah orang yang zalim. Dia adalah orang yang melampaui batas. Artinya apa? Siap-siap. Nah, kalau terjadi apa-apa, harus siap. Karena orang ini karakternya demikian. Karakternya dia apa? Togo, siap-siap. Ya. Nanti ada tindakan kekerasan, mau ada apa? Siapkan diri sebelum terjadi. Maka di sini terdapat pelajaran dakwah. Maka di antara satu hal yang patut dimiliki oleh seorang dai dalam berdakwah adalah ya, mengetahui keadaan ya, orang yang didakwahi ya, dan daerahnya. Ini daerah mana? Ya, daerah apa? Ya, yang datang siapa? Kalau ini daerah yang dia tempat dakwah itu adalah daerah basis dalam tanda kutip musuh, ya maka ya jangan mancing-mancing musuh ini untuk melakukan tindakan kekerasan. Ya. Jangan kemudian ketika mau bahas, bahas saja kesalahannya. Ya. Sehingga kita bahas. Ya. Kalau ketika mau dibahas, maka bahaslah materi. Bahas orang, oh ini basis oh, basis musuh. Marah ya. Anak buahnya, ya kan? Nah, kalau bahas orangnya, namun kalau kita bahas tentang masalah, ya, masalah materinya, ya, tanpa menyebut person tertentu, orang, nggak punya alasan. Nah, kalau ditunjuk hidung, itu lo contoh orang sesat si A, padahal di situ muridnya banyak sekali. Ya, sudah, muridnya ngamuk, ya wajar. Ya. Maka satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, dan jika itu tahu muridnya di situ banyak, itu namanya ya cari-cari masalah. Kalau dia nyebut orang yang sangat dikagumi kemudian dijatuhkan, oleh karena itu satu hal yang patut dimiliki oleh seorang dai adalah keadaan ya, orang yang didakwai, atau kalau ini pengajian siapa audiennya, ini tempatnya di mana, ya. Untuk apa persiapan? Ya. Innahu tara boleh jadi persiapan fisik, ya, siap-siaplah kalau dihantemi, ya. Atau persiapan mental, atau persiapan hujah. Maka Allah telah ingatkan kepada kepada Musa dan Harun alaihimassalam, siapa yang mau kamu dakwai? Innahu tara, yang hendak kau dakwai adalah orang yang melampaui batas. Nah, fakula lahu qaulan layyina, maka meskipun ya, maka ini di tempat musuh, maka lebih-lebih di tempat musuh, maka harus lebih lembut ya. Fakula lahu qaulan layyina, maka berkatalah, dakwailah oleh kamu berdua Fir'aun qaulan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut. Maka untuk Fir'aun, orang yang demikian kafir, nah, Allah perintahkan untuk menggunakan bahasa yang lemah lembut. Bagaimanakah jika orang kesalahannya jauh di bawah Fir'aun, dia masih muslim namun ahli bid'ah, atau muslim yang terjumus kepada berbagai bid'ah, mana yang lebih berat untuk mendapatkan lemah lembutan? Apa Fir'aun berat mendapatkan lemah lembut, adapun muslim yang terjumus dalam bid'ah malah tidak berhak untuk mendapatkan lemah lembut? Tentu satu hal yang terbalik. Jika Fir'aun itu berhak untuk mendapatkan lemah lembut, dan dia adalah dia dalam masalah kekafiran, pembangkangan, maka orang yang status penyimpangannya ya, lebih rendah, tentu lebih-lebih lagi. Tentu lebih berhak untuk mendapatkan lemah lembut. Dan lemah lembut itu tetap diperintahkan, ya, meskipun kita yakin orang yang didakwai itu pasti ngeyel. Berdasarkan ayat ini, ada sebagian orang punya prinsip, dia itu paling-paling pasti ngeyel. Udahlah langsung dikasih aja, jebret-jebret. Kenapa? Udah mesti ngeyel. Maka kita katakan, meskipun seorang itu yakin orang yang didakwai itu pasti ngeyel dan bangkang, tetap diperintahkan untuk lemah lembut. Sisi pendaliannya mana? Allah dah tahu kalau Fir'aun itu nanti akan menolak dakwahnya Musa. Ya kan? Allah dah tahu Fir'aun itu pasti bangkang, ngeyel, menentang, dan nerima dakwah. Benar kan? Meskipun demikian, apa yang Allah perintahkan pada Musa? Berkatalah lemah lembut kepada Fir'aun. Dalam keadaan Allah tahu Fir'aun itu pasti bangkang, pasti ngayal, pasti menolak dakwah. Maka alasan Allah dia paling-paling bangkang, ngayal, itu bukan alasan untuk tidak lemah lembut. Sebagaimana anggapan sebagian orang, wah seorang ini jelas bandelnya, jelas ngeyelnya. Udah jebret-jebret saja, enggak usah pakai lemas lembut. Yang penting kita sudah menegakkan hujah. Padahal itu cuma praduga. Lihat, Fir'aun itu sudah pasti. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu Allah dia sudah pasti untuk menolak hak, tidak menerima kebenaran. Dan apa yang Allah perintahkan kepada Musa? Allah perintahkan kepada Musa, hendaklah engkau berkata lemah lembut. Dalam keadaan Allah tahu, pasti bangkang, pasti ngeyel. Bagaimanakah jika cuma mungkin, kemungkinan besar? Sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan bimukhatabi untuk berbicara dengan orang yang Allah beritakan kalau dia adalah orang yang melampaui batas, dan Allah tahu kalau dia akan mati dalam keadaan kafir. Allah perintahkan untuk berkata-kata bilin, dengan lemah lembut, dalam keadaan dia adalah orang yang melampaui batas, dan dalam keadaan Allah tahu kalau dia akan mati dalam keadaan kafir dan membangkang dan tidak mau menerima al-haq. Allah tetap perintahkan untuk berbicara yang lemah lembut. Maka bagaimanakah dengan orang yang wadunahu, di bawahnya Fir'aun level penyimpangannya, dan dia ada, bagaimanakah dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan dan dia masih kaum muslimin? Wakadzalika, maka demikian pula berbicara dengan orang yang didakwai dengan kata-kata yang sesuai dengan kedudukan dan statusnya. Maka hendaklah disebut kedudukan dan statusnya. Dalilnya Nabi SAW menulis surat kepada Hirqal, Heraklius, Raja Romawi. Nabi buka suratnya dengan Nabi katakan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah, ila Hirqal Azimirum. Surat ini ditujukan kepada yang terhormat, orang yang terhormat di Romawi yang bernama Hirqal atau Heraklius. Maka meskipun ini mendakwai orang kafir, Nabi masih mengatakan kalau dalam bahasa kita yang terhormat, ya, atau orang yang terhormat di Romawi, itulah yaitu Hirqal. Bahasa yang lembut. Bukan kepada kemudian, bukan kemudian orang, ada orang yang mau nulis surat untuk mendakwai orang, namun kepada orang sesat, kepada ahli bidah, kadzab, dajjal, fulan. Gimana mau menerima dakwahnya? Perhatikan bahasa tulisan orang tersebut dengan bahasa tulisan Nabi ketika berdakwah. Ila Hirqal Adimirum. Surat ini ditujukan kepada Heraklius, yang merupakan orang yang teragung, orang yang diagungkan di negeri Romawi, orang yang terhormat di Romawi, kepada yang terhormat Heraklius. Ini surat mau dakwah, dakwah orang kepada orang kafir yang terhormat Heraklius. Nah, orang itu mau mengingatkan, katanya mau memberikan nasihat, mau mendakwai, namun mukadimahnya kepada bapak pramuka. Ya, oh, antipati, bukan menerima. Ini bukan mau mendakwai, ini bukan mau memberikan nasihat, mau mencemarkan nama baik. Disinilah nampak, ya, dari bahasa inilah kelihatan orang ini mau berdakwah atau orang ini mau memiliki tujuan-tujuan yang lain. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut gembong orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dengan kunyah. Dan dalam cita rasa orang Arab, sebutan kunyah adalah sebutan penghormatan. Nabi katakan Abil Hubab. Nabi panggil Abil Hubab. Dan dia adalah kembang orang munafik. Oleh karena itu, maka ketika orang itu mau membuat tulisan sebagai bantahan, dan ini tujuannya adalah untuk memberikan nasihat, maka adab ini patut diperhatikan. Gunakanlah panggilan-panggilan yang sesuai dengan kedudukan orang tersebut. Tidak masalah menyebut dia ustaz ketika memang mau bantah seorang yang levelnya ustaz atau dianggap ustaz. Tidak mengapa memanggil dia Pak Kiai yang kami hormati atau yang terhormat. Pak Kiai siapa? Jika dia beliau memang kedudukannya semacam itu, dan minimal itulah kedudukannya di tengah-tengah pengikutnya. Maka yang kita maksud dengan ustadz di sini adalah ustadz menurut, menurut komunitasnya. Atau kiai menurut komunitasnya, sebagaimana hirqal adalah orang yang termulia, orang hormat di Romawi. Maka bukanlah menjadi sebuah keharusan atau menunjukkan seorang itu gigih dengan sunnah ketika membantah orang, maka jangkar. Bahasa Jawanya jangkar, nyebut nama langsung. Fulan. Kalau dia memang syekh, menyebutnya syekh fulan, ada masalah. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang. Sebagian orang, kalau orang yang menyimpang, itu jangan sebut embel-embelnya. Bah fulan, si A, gitu. Tanpa kemudian nyebut embel-embel atau lakop atau gelar yang memang dia miliki dan dia sandang. Ada sebagian orang komentar, orang kayak gitu kok disebut ustaz? Disalahkan. Kenapa? Karena nyebut ustaz untuk orang yang dianggap mukhalif, orang yang menyimpang. Karena diantara kegigihan seorang dalam memegang sunnah, kalau untuk nyebut orang-orang yang menyimpang gak pakai embel-embel. Ini anggapan sebagian orang. Maka kita katakan, lihat Nabi saja menyebut gembong orang munafik dengan sebutan kehormatan, sebutan dia yang menyebabkan dia merasa tersanjung dan merasa dihargai dan dihormati, yaitu kunyah. Oleh karena itu, maka mungkin untuk teman-teman atau sebagian orang yang ingin membuat bantahan, koreksi terhadap perkataan yang tidak benar yang ditulis oleh sebagian orang, maka kita ingatkan bahasanya maksud kita nulis apa? Hidayatun Nas. Maksud kita membuat bantahan adalah hidayatun Nas, agar orang itu mendapatkan hidayah, tertarik. Maka pakailah bahasa-bahasa yang hormat pada dia. Gunakan bahasa-bahasa penghormatan. Ketika dia adalah ustaz, kita panggil ustaz. Ketika dia syekh, maka kita sebut syekh. Kenapa? Karena maksud kita bukan cuma sudah mau meluapkan amarah karena dia punya omongan dan tulisan yang demikian keji. Namun maksud kita apa? Dengan tulisan ini, dengan bantahan ini, apa? Hidayatun Nas. Maka gunakanlah kata-kata yang baik. Jika demikian sikap Nabi pada orang kafir, sikap Nabi pada gembong orang munafik yang ada di keraknya neraka, gimana dengan kaum muslimin? Meskipun dia tulen asli memang ahli bid'ah, bagaimana lagi jika ditujukan kepada orang yang ke ahli bid'ah hanya diperselisihkan? Maka tentu lebih berat lagi. Maka mimbabil aula, lebih layak untuk mendapatkan sebutan-sebutan penghormatan dalam bahasa-bahasa yang kita sampaikan kepada beliau. Kemudian wakadzalika, demikian pula mar'atu sabri, memperhatikan sabar ala jafail madu'in, kepada sikap-sikap yang kurang sopan yang diberikan oleh orang-orang yang didakwai, dan membalas sikap-sikap tidak sopannya dengan kebaikan. Dan di antara satu hal yang patut disadari oleh seorang yang berdakwah, jangan istijal, jangan tergesa-gesa ingin mendapatkan respon positif dari orang yang didakwai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabra ulil azmi minar rusul." Allah berfirman kepada, memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Bersabarlah engkau sebagaimana ulil azmi, orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, yaitu para nabi." Para nabi yang punya kedudukan sebagai orang, punya sebutan sebagai orang-orang yang punya tekad kuat mendapatkan berbagai musibah namun tetap tegar. Minar rusul, di antara para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau tergesa-gesa ingin mendapatkan respon positif dari orang-orang yang engkau dakwai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah beliau dalam masalah akhlak, dalam masalah lemah lembut, dalam masalah kesantunan, itu pun masih Allah ingatkan dan Allah perintahkan untuk bersabar terhadap gangguan orang-orang yang didakwai. Dan yang kedua, Allah perintahkan dan Allah larang jangan tergesa-gesa. Maka tentu orang yang levelnya jauh di bawah Nabi lebih layak untuk mendapatkan dan nasihat dan perintah ini. Maka apa hubungan nasihat yang ketiga dengan permasalahan fenomena yang mau dibahas, yaitu perpecahan di antara Ahlus Sunnah? Ya, apa hubungannya? Jelas hubungannya sangat-sangat erat. Ya, karena di antara yang menyebabkan perpecahan, perpecahan itu semakin lebar di antara sesama Ahlus Sunnah, di antara yang menyebabkannya adalah sikap-sikap orang ketika membantah, ketika berbicara, ketika katanya berdakwah, namun sikap-sikapnya tersebut menunjukkan kalau dia tidak menginginkan hidayatun nas. Dan sikap-sikap sebagian orang yang berkata dan punya prinsip yang penting menegakkan hujah. Terserah dia mau menerima ataukah tidak, kemudian dengan itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang seenaknya. Ini adalah sikap yang tidak benar. Bantahan, dakwah, ajaan itu harus didasari atas keinginan bagaimanakah agar orang mendapatkan hidayah. Maka ada orang yang dianggap menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah, kemudian dibantah, diberi nasihat. Katanya mau diberi nasihat. Dibantah dan ingin diberi nasihat. Namun, bantahan dan pemberian nasihatnya tersebut menggunakan bahasa-bahasa kasar, isinya caci maki, kosakata caci maki keluar semua. Dan dia katakan, ini adalah nasihat yang bisa saya berikan. Nah, setelah dia caci maki orang tersebut habis-habisan. Maka ini bukan solusi. Dan bahkan kita katakan ini bukan nasihat. Nasihat itu apa? Iradatul khair lil ghair. Menghendaki kebaikan untuk orang lain. Kita inginkan orang tersebut mendapatkan kebaikan. Dengan apa? Dengan berkurang penyimpangannya, dengan sadar. Maka gimana orang yang menginginkan orang lain untuk sadar dan agar mendapatkan kebaikan? Tentu dengan sikap-sikap yang menarik hatinya, menarik simpatinya, dan terbukalah hatinya, oh ya saya salah. Ketika bahasanya bahasa lembut, bahasa yang sangat menghormati, dan bahasa yang tidak sangat menggurui dan tidak nampak menggurui, namun itu nasihat yang disampaikan dengan lembut, orang kan akan tertarik dan menerima dan akan sadar. Dan juga mukaddimahnya sudah ilal kadzabi dajjal, fulan ya. Orang enggak akan baca terusnya, udah cukup dengan itu dia akan tinggalkan. Mana hidayatun nas yang diinginkan, yang dimaksudkan dari dakwah? Ya, maka ini bukan bukan merajut dakwah. Akan tapi ini mengoyak. Ya, ini bukan merajut ukhuwah, namanya mengoyak ukhuwah. Langkah semakin jauh. Ya, maka poin nasihat yang ketiga ini, ya, yaitu hidayatun nas, yang hendaklah kita punya prinsip, ya, hidayatun nas itu sangat, kalau kita perhatikan dengan realitas, sangat berhubungan dengan fenomena yang dibahas. Karena kita tidak butuh hanya sekedar saya ingin memberikan nasihat, inilah yang nasihat, namun ingin bukti nyata kalau itu adalah nasihat. Nah, bukti nyata kalau itu nasihat adalah bagaimanakah tutur katanya, bahasa yang digunakan, pilihan diksi, sebutan yang dipakai, dan seterusnya. Ingat, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, bahasa tindakan itu lebih jelas daripada ucapan. Ucapannya mengatakan saya memberikan nasihat, namun isi nasihatnya caci maki, maka lisan halnya mengatakan ini ingin menjatuhkan, ingin merendahkan. Ya, maka tulisannya ternyata isinya caci maki, maka apa? Lisan halnya mengatakan apa? Ini menjatuhkan, merendahkan. Lisan halnya mengatakan saya ingin kamu mendapatkan kebaikan. Mana yang lebih fasih? Lisanul hal. Maka tindakannya itulah yang lebih jelas bisa ditangkap maksudnya. Bahasa-bahasa semacam ini jelas, ini maksudnya adalah mau menjatuhkan dan merendahkan saya. Orang tidak antipati. Kemudian yang keempat, yang bagi talabatul ilm, sepatutnya para penuntut ilmu, terlebih lagi dai dari para penuntut ilmu, hendaklah membedakan antara dua hal, antara al-mudarah dan al-mudahana. Karena mudarah itu diperintahkan, dan mudarah itu berkaitan dengan lemah lembut dalam interaksi dan sikap, sebagaimana dalam lisanul Arab. Di sana disebutkan mudaratun nas, artinya adalah mulayanatuhum, bersikap lembut terhadap manusia, wa husnus suhbah, dan interaksi yang bagus, wa ihtimaluhum, dan sabar. Ihtimal di sini artinya bersabar terhadap gangguan. Dan ini dilakukan dalam rangka supaya manusia tidak lari menjauhimu. Sedangkan mudahanah itu tercela. Dan mudahanah itu berkaitan dengan agama. Tentang mudahanah Allah berfirman, waddu law tudahinu fayudahinun. Mereka berkeinginan seandainya engkau mudahanah dengan mereka, maka mereka memudahanah denganmu. Al-Hasan al-Basri ketika menjelaskan makna ayat di atas mengatakan, waddu law tusani'uhum fi dinika fayusani'una fi dinihim. Mereka punya keinginan agar engkau bersikap pura-pura, ya, terkait dengan agamamu, lalu mereka pun akan bersikap pura-pura terkait dengan agamamu, terkait dengan agama mereka. Maka al-mudari, maka orang yang melakukan mudarah adalah orang yang lembut dalam bersikap. Min ghairi ayyi tanazul an syai' min dinihi. Tanpa ada tanazul, tanpa ada kompromi. Tentang agama. Sedangkan mudahin, orang yang melakukan mudahanah adalah orang yang mendekatkan diri kepada manusia dengan meninggalkan salah satu ajaran agama, atau salah dua, atau salah tiga, atau yang lainnya. Maka mudahan adalah orang yang mendekatkan diri pada manusia, ingin mengambil hati manusia, namun dengan kompromi masalah agama. Adapun mudara adalah orang yang mau mengambil hati manusia, dengan kompromi dalam masalah dunia, tanpa ada kompromi dalam masalah agama. Maka mudharah dan mudahanah sama-sama tujuannya adalah mengambil hati orang. Ini kesamaannya. Sama, sama-sama mengambil hati orang. Nah, perbedaannya apa? Kalau mudahanah mengambil hati orang dan lihat siap memberikan kompensasi berupa kompromi masalah agama. Sedangkan mudharah dalam mengambil hati orang dan siap memberikan kompromi, siap memberikan kompensasi dalam bentuk kompromi masalah dunia, namun tidak akan memberikan kompromi dalam masalah agama. Maka ini satu hal yang berbeda. Satu hal yang berbeda. Orang berada di masyarakat yang awam atau bahkan tersebar di sana banyak penyimpangan, maka dia bertutur kata yang lembut dengan tetangganya, ya, menegur tetangga dan seterusnya, punya makanan enak dikirimkan ke sebelah kanan dan kiri, ya. Maka ini mudharah. Ini adalah mudharah. Dia melakukan tindakan ini apa tujuannya? Ngambil hati orang. Dan apa kompensasi yang dia berikan? Makanan dikasihkan tetangga. Ini kompensasi yang dia berikan. Apa kompensasinya? Dunia. Dan tidak ada kompensasi dalam masalah dalam masalah agama. Akan tetapi orang yang mau mengambil hati manusia, ya, namun dia caranya apa? Misalnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani dalam rangka supaya mengambil hati orang Nasrani. Ini apa? Mudahana. Dia ingin mengambil hati orang. Namun kompensasi apa yang dia berikan? Ya. Acara syirik, bahkan acara bid'ah, bahkan acara syirik, dia datang. Maka ini bukan mudharah, ini mudahana. Dia ingin mengambil hati orang, ada orang mau mabuk-mabuk, disokong dananya. Nih, kalau mau untuk tambahan. Maka ini mau mengambil hati orang, namun kompensasi yang diberikan apa? Agama, mendukung maksiat. Maka mudahanah terlarang. Ya. Dan ingat, telah Allah ingatkan, yang diinginkan orang kafir adalah kita mudahanah dengan mereka. Waktu lau tudahinu fayudahinun. Yang mudahanah ini dalam di sebagian keadaan dibungkus dengan kedok toleransi. Dikasih nama toleransi. Dan Allah ingatkan, inilah yang diinginkan oleh orang kafir. Kalian mudahanah dengan mereka, mereka akan mudahanah dengan kamu. Kamu datang ke perayaan mereka, nanti suruh datang ke acaramu, nah, mereka akan datang. Itu yang mereka inginkan. Itu yang dicita-citakan oleh orang kafir. Dan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibolehkan apa? Al-mudharah. Jelas ya bedanya? Mudharah dan mudahana. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling lembut dengan umat. Maka perbuatan Nabi ini yumasil menggambarkan sisi lembut, lemah lembut min hadihi, dari petunjuk dan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah manusia yang paling tegas dalam masalah agama Allah. Maka dia tidak akan biarkan satu pun dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan biarkan seorang pun meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kainan mangkana, siapapun dia. Wa hadha yumasil, dan sikap Nabi ini mewakili aspek keteguhan dalam berpegang teguh dengan agama, Dan keteguhan dalam berpegang teguh dengan agama itu bertolak belakang dengan mudahana. Maka lawan dari mudahana wa berpegang teguh dengan ajaran agama. Nah, sebagian orang salah faham dengan pengertian kenceng dalam beragama, teguh dalam beragama. Dianggap bahasa yang teguh dalam beragama itu bertolak belakang dengan mudharah. Dianggap bertolak belakang dengan mudharah. Orang yang kencang beragama kok ngasih makan sama tetangganya? Tetangganya itu enggak kudungan ini, hobi tahlilan. Wah, enggak mau ngasih makan, enggak mau ngasih hadiah. Dianggap itulah kenceng dalam beragama, itulah teguh dalam beragama. Maka dia tidak mau berbuat baik pada tetangganya, ngirim makan pada tetangganya, membantu tetangganya dengan alasan apa? Ingin kenceng dalam beragama. Mau tetangganya mau dapat musibah, mau ada ini, anaknya sakit atau yang lain, masa bodoh? Ahli tahlilan kayak gitu kok. Ini enggak benar. Karena berbuat baik kepada tetangga yang semacam ini, yang gembongnya tahlilan atau gembongnya bid'ah, ketika dia anaknya sakit kita antar ke rumah sakit, ketika kita punya makanan kemudian kita berikan, ini apa namanya? Mudharah, bukan mudahana. Nama itu tadi namanya mudharah dan bukan mudahana. Maka sebagian orang salah faham, dianggap kenceng beragama itu kebalikan dari mudharah. Maka orang yang kenceng dalam beragama tidak ada mudharah, tidak punya mudharah. Ini anggapan yang tidak benar. Kenapa? Karena kenceng beragama, memegang agama dengan teguh, itu adalah kebalikan dari mudahana, bukan kebalikan dari mudharah. Fa'ala talabatil ilmi, maka menjadi kewajiban para penuntut ilmu untuk membedakan dua hal ini. Karena sebagian orang qad yadhunnu, boleh jadi beranggapan bahasanya bersikap lemah lembut kepada orang, berbuat baik kepada orang, berakhlak mulia kepada orang, lembut dengan mereka, itu dinilai dha'fun fiddin, lembek dalam beragama. Tamyi', dianggap lemah dan lembek dalam beragama. Dan ini ada satu hal yang tidak benar. Bainama yadhunnu fariqun akhar, sedangkan kelompok yang lain beranggapan bahasanya termasuk lemah lembut dengan manusia adalah membiarkan manusia dalam kebatilan dan diam terhadap kesalahan, bahkan menyokong kebatilan dan kebid'ahan. Ini lembut kepada orang. Dianggap lembut yang diperintahkan dalam agama adalah mendukung maksiat, mendukung kemungkaran. Wakil al-fariqaini mukhti'un, dua sikap ini adalah sikap yang keliru, ta'ihun anil haq, dan orangnya adalah orang yang bingung terhadap kebenaran, tidak tahu kebenaran. Falyatanabbah li hadzal amri, maka perhatikanlah perkara ini. Fa'inau muzlikun khatirun, ini adalah perkara yang menggelincirkan, yang sangat berbahaya. Dan tidak ada yang terjaga dari hal ini, yaitu merancukan dua hal ini, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungan nasihat yang keempat ini dengan fenomena yang dibahas? Itu fenomena perpecahan. Hubungan jelas sangat erat. Karena di antara yang menyebabkan perpecahan dan semakin parahnya perpecahan adalah orang-orang yang punya anggapan mudharah itulah mudahana. Ketika ada orang yang, ada seorang ahlu sunnah memiliki sikap mudharah kepada kawannya yang ahli bid'ah, punya sikap yang lembut kepada tetangganya yang boleh jadi ahli bid'ah, maka lalu orang yang melihat dan menilai ini langsung memberikan vonis, dia mudahanah dan tidak kencang dalam beragama, atau bahkan lebih parah lagi menyebabkan keahli sunnahannya dipertanyakan. Kenapa? Karena dia mudharah dengan orang. Padahal realitanya apa? Dia mudharah, bukan? Mudahanah. Dia cuma senyum dengan tetangganya yang kebetulan hizbi. Dia cuma dan ngasih makanan kepada sampingnya yang kebetulan bid'ai. Lalu kemudian dia divonis, kamu ente juga hizbi. Kenapa? Karena mudharah dianggap mudahanah. Karena mudharah dianggap sebagai mudahanah. Maka jadilah permasalahannya jadi berkepanjangan. Maka kerusakannya, maka perpecahan semakin parah. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan dua hal ini. Mudharah dianggap mudahanah. Karena apa? Karena dia punya anggapan bahasanya orang yang kencang agamanya itu adalah orang yang tidak baik sama orang, yang dianggap menyimpang. Dan baik kepada orang yang dinilai menyimpang itu dinilai adalah lembek dalam beragama. Kemudian nasihat yang kelima, dan mulai poin yang kelima ini adalah pembahasan khusus tentang masalah hajar. Dan nasihat ini tentu jelas sangat berhubungan dengan fenomena yang dibahas, karena di antara yang menyebabkan timbulnya perpecahan dan semakin berpecahnya dan semakin runyamnya keadaan adalah praktek-praktek hajar yang tidak pada tempatnya. Praktek-praktek boikot dan mendiamkan orang yang tidak pada tempatnya. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, boleh bagi seorang da'i ketika mendakwai manusia, boleh atau memiliki dua metode yang dua-duanya syar'i. Terdapat banyak nas dan dalil yang menunjukkan bolehnya dua cara tersebut. Cara yang pertama adalah maslakut ta'lif. Ada metode dan cara mengambil hati, menarik simpati, watarhib, dan memotivasi. Kemudian metode yang kedua adalah hajar, yang dipraktikkan oleh banyak orang menjadi hajar. Maka metode yang kedua adalah metode hajar yang sering menjadi hajar oleh sebagian orang. Itu metode dengan mendiamkan, watarhib, dan menakut-nakuti. Sungguh salah atau salahlah orang yang menjeneralisir satu dari dua jalan tersebut untuk semua orang. Maka di antara sikap yang salah adalah hajar untuk semua orang. Demikian juga di antara sikap yang salah adalah lembut dan mengambil hati kepada semua orang. Di antara cara yang salah dalam berdakwah adalah gembirakan orang terus menerus, jangan ada yang menakut-nakuti, jangan ada ancaman. Di antara cara yang salah adalah takut-takuti orang, jangan pernah buat mereka gembira, ancam mereka terus menerus, jangan buat mereka punya harapan. Ini dua-duanya adalah sikap yang tidak tepat. Bahkan yang benar adalah menempuh untuk masing-masing orang yang memiliki penyimpangan jalan yang arja fi qabulihi, yang paling diharapkan menyebabkan orang tersebut menerima kebenaran dan kembali kepada sikap yang benar. Maka jika mengambil hati lemah lembut dan mengambil hati itu yang bermanfaat untuk orang yang menyimpang, dan itulah yang lebih diharapkan untuk memperbaiki dirinya, maka inilah cara yang disyariatkan untuk orang itu. Dan jika hajar, dan jika boikot dan mendiamkan dinilai itu yang lebih manfaat, maka itulah yang disyariatkan dan diperintahkan untuk orang ini. Maka orang yang memilih jalan taklif, bersikap lembut dan mengambil hati untuk orang-orang yang tepat untuk dirinya adalah boikot dan mendiamkan, maka orang ini adalah muqassirun mufaritun. Adalah orang yang muqassir, orang yang taksir, orang yang tidak sempurna, orang yang ceroboh, orang yang meremehkan. Sedangkan orang yang memilih jalan hajar, jalan boikot dan mendiamkan, untuk orang-orang yang tepat untuk dia adalah sikap lemah lembut dan mengambil hati, maka orang yang semacam ini, pada saat dia berbuat semacam ini, status dia adalah munafirun mutasyaddidun. Munafirun orang yang menyebabkan orang lari dari kebenaran. Dan mutasyaddidun dan orang yang keras tidak pada tempatnya. Karena sikap yang tepat apa? Jika cocok adalah lembut dan mengambil hati, ya lembut dan mengambil hati. Jika cocoknya adalah ya, diboikot, makanya boikot. Maka orang yang cocoknya lembut, diambil hatinya, mencari simpatinya, kok diboikot? Maka orang ini adalah menjadi munafir. Orang yang menyebabkan orang itu lari dari kebenaran. Yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jauhi. Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal yang mengimami salat kepanjangan tidak melihat kondisi jamaah, Nabi katakan inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang yang malah membuat orang lari dari kebenaran. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan hajar itu berbeda-beda tergantung orang yang menghajar. Melihat apanya? Kekuatan dan kelemahan posisi orang yang menghajar. Maka jika yang menghajar itu adalah kuat, posisinya kuat, sedikit tapi kuat, ya boleh hajar. Tapi banyak namun gak punya posisi, maka juga perlu dilihat. Dan dilihat apalagi yang dilihat? Jumlah. Jumlah orang yang menghajar, sedikit ataukah banyak. Karena maksud, fa'inal maksud bihi zajrul mahjur. Karena maksud dari hajar adalah membuat orang yang dihajar itu, adalah mencegah orang yang dihajar dan memberikan pelajaran kepadanya. Warujul ammati an misli halihi, dan agar orang-orang awam itu meninggalkan sikap-sikap semacam yang dimiliki oleh orang yang dihajar sebagai pelajaran untuk orang lain. Jangan coba-coba untuk berperilaku seperti orang ini. Maka jika dalam hajar itu terdapat maslahat yang besar, di mana hajar tersebut menyebabkan dha'fi syar, lemahnya keburukan dan tersembunyinya keburukan, artinya yang melakukan keburukan tidak lagi berani terang-terangan, maka hajar dalam kondisi semacam ini diperintahkan. Akan tetapi jika orang yang dihajar tidak pula demikian pula orang lain, itu tidak yang tadi, tidak merasa kapok dengan hajar, bahkan keburukan, kejelekan malah semakin bertambah, atau orang yang menghajar adalah orang yang posisinya lemah, sehingga yang terjadi bahaya perbuatan hajar ini menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya, maka hajar tidak diperintahkan. Bahkan mengambil hati untuk sebagian orang itu lebih manfaat, lebih cocok daripada memboikotnya. Dan di sisi yang lain, boikot untuk sebagian orang itu lebih cocok dan lebih pas daripada lembut dan mengambil hatinya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'alafu aqwaman wa yahjaru akharin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil simpati banyak orang dan memboikot sebagian orang. Nabi malah bersikap taklif lembut kepada ya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Nabi malah bersikap hajar, memilih hajar untuk ya Ka'ab bin Malik. Wa hadza kama anal masru', dan masalah hajar ini sama persis beliau kiaskan dengan masalah sikap kepada orang kafir. Wa hadza, dan ini masalah hajar itu persis sebagaimana yang disyariatkan, yang diperintahkan untuk menghadapi musuh, yaitu orang kafir. Kadang kita diperintahkan untuk perang tarotan ya, terkadang diperintahkan untuk perang wal mudahanah tarotan, wal muhadanah tarotan, dan damai pada kali yang lain, dan mengambil jizyah pada kesempatan yang lain. Maka beliau kiaskan atau beliau katakan serupa dengan masalah hajar, yaitu tidak bisa dipukul rata, kata orang Jawa tidak bisa gebyah uyah, bahasa yang lainnya tidak bisa digeneralisir untuk semua orang, sama persis dengan sikap terhadap orang kafir. Tidak bisa sikap pada orang kafir satu perang saja, tidak bisa. Dan bukan sikap yang tepat, sikap dengan orang kafir cuma satu, damai saja. Namun kadang yang tepat untuk orang kafir ini perang, untuk orang yang kafir itu damai. Apa yang membedakan kapan perang dan kapan damai, kapan hajar dan kapan taklif? Itu yang jadi ilah apa? Yang jadi ilah apa? Antara pilihan untuk perang ataukah damai, demikian juga pilihan antara boikot ataukah malah diakrapi. Itu yang jadi ilah apa? Kata Syekhul Islam, kulu hadza kulu dzalika bihasabil ahwal wal masalih. Semuanya adalah tergantung kondisi dan tergantung mana yang lebih manfaat. Maka yang jadi ilah adalah manfaat. Mana yang lebih maslahat? Mana yang lebih besar manfaatnya? Ini yang jadi ilah. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Dan hukum itu mengikuti ilah. Jika ilahnya ada maka hukum ada, jika ilahnya tidak ada maka hukum tidak ada. Maka hajar itu mengikuti ilah. Ilahnya apa? Maslahat. Jika di sini hajar menimbulkan maslahat, maka ada hajar. Jika di sini hajar tidak menimbulkan maslahat, berarti tidak ada ilah, maka tidak ada hajar. Demikian juga taklif. Hukum taklif adalah mengikuti ilah. Ilahnya apa? Maslahat. Jika di sini mengambil hati adalah maslahat, mengambil hati adalah manfaat, maka ada ilahnya, berarti ada taklif. Nah, tetapi jika mengambil hati di sini tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya, maka tidak ada ilah, berarti tidak ada hukum, berarti tidak ada taklif. Dan jawaban yaitu fatwa-fatwa para imam, Imam Ahmad dan yang lainnya dalam masalah ini dibangun di atas landasan ini, yaitu maslahat. Demikian dikutip dari Majmu' Fatawa. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.